يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزني وعزاكم الله، بارك الله لي ولكم. معاشر المسلمين، خليل صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله، فلست بدا الخدمة الكريمة kami ingin sampaikan satu nasihat untuk diri kami sendiri dan juga untuk seluruh kaum muslimin yang terkait dengan mahalnya sebuah persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله سبحانه وتعالى menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka ini bersaudara. فأصلحوا بين أخويكم, karena itu adakanlah perbaikan di antara saudara-saudara kalian itu tatkala mereka berselisih. واتقوا الله, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat, agar kalian semua dirahmati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap mukmin, setiap muslim, mereka adalah bersaudara, yakni ikhwatu fiddin, ikhwatun fiddin, persaudaraan di dalam agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, beliau bersabda, al-muslim aqwal muslim la yaqdimu wa la yakhdulu wa la yakhdibu wa la yakhdiru. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh mengucilkannya, tidak boleh mendustakannya, dan juga tidak boleh menghinakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita semuanya yang termasuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin, semuanya bersaudara. Dan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar dalam Islam. Karena tidak boleh kemudian kita sia-siakan. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan hal itu dalam firman yang lain, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengatakan, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, yakni agama ini. Wala tafarraqu wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, dan ingatlah oleh kalian ketika kalian dulu yakni saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'adhkur bi ni'matihi ikhwana, kemudian dengan sebab nikmat Allah tersebut kalian saling menjadi bersaudara karena Allah Ta'ala. Fa'asbahtum min ni'matihi ikhwana, maka dengan sebab nikmat tersebut Allah Ta'ala jadikan kalian sebagai hamba-hamba yang bersaudara karena begitu. Wa kuntum, kata Allah Ta'ala, وقدم على شفا خفرة من الناس. فجهل ketika itu kamu sudah berada di tepi jurang neraka, yakni kalian seringnya berselisih, seringnya bertempur atau bertengkar, maka kalian hampir-hampir ya dalam masuk dalam jurang neraka. Fa'an fajatu minha, maka Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari dalika, kata Allah Ta'ala. Fa'an fajatu minha, na'am, maka Allah Ta'ala menyelamatkan kalian darinya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya persaudaraan di dalam Islam, di dalam iman, ini adalah sesungguh-sungguhnya persaudaraan. Dan termasuk nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang patut untuk kita terus jaga. Bahkan kalau bisa semakin kuat, semakin kokoh, sebagaimana digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyatakan, al-muslim akhul muslim. Kata beliau berkata, nah, kata menyatakan, yakni al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min, sesungguhnya seorang mu'min terhadap mu'min yang lainnya adalah kal-bunyan seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, antum perhatikan bangunan. Maka bangunan yang kokoh, nah, ada temboknya, batu batanya, dindingnya, cornya, dan sebagainya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, begitu kuatnya bangunan itu. Kemudian beliau berkata, fasyadzaka, nah, fasyadzaka uswa'i. Yani Rasulullah SAW kemudian menggenggamkan atau merapatkan jari jemari beliau. Sebagai penunjuk bahwasannya seperti itulah. Yakni apabila kedua tangan kemudian jari jemarinya dikoperkan begini. Maka begitu itulah persaudaraan digambarkan apa persaudaraan kaum muslim itu. Begitu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan dalam hadis yang lain, masalul mu'minina fi tawakkuhum wa tarahumihim wa tawakkulihim. Naam, masalul mu'minina, sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin fi tawakkuhum, di dalam sikap kasih sayang mereka, watarohumihir, dan di dalam sifat yakni saling mengasihi sama mereka, watawasuhihir, dan juga di dalam saling hubungan antara satu dengan mereka, kalbunyal wahid, yakni kalbunya kedua seperti satu tubuh. Seperti apa? Satu bangunan yang tubuh. Begitu. Seperti kalbunya kedua wahid, seperti satu tubuh, kata beliau. Nah, maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, ramasyaka min ghasmin adlin, barang siapa yang kemudian istaka, yakni apabila mengeluh sakit dari anggota tubuh yang satu, maka na'am akan terasa pada tubuh yang lainnya. Demikian keadaannya orang muslim itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, ketika sekarang, ketika saat ini, Allah kumpulkan kita di majelis ini, di tempat ini, duduk bersama-sama sebagai saudara kaum muslim, maka hendaknya kita pun tetap menjaga ukhuwah ini, persaudaraan ini, dan jangan dibubarkan, jangan dirusakkan, jangan dipatahkan, jangan dicerai-beraikan hanya karena masalah-masalah kecil. Jangan diputuskan hanya gara-gara masalah yakni muamalah-muamalah yang kecil, hanya gara-gara tersinggung, hanya gara-gara yakni urusan ini dan itu yang kecil, yang kemudian seperti itu jadikan besar, sehingga permusuhan yang satu dengan yang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, kami ingin sampaikan satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara bersaudara dalam persaudaraan kaum muslim itu. Bagaimana hal itu ditunjukkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tajadalu wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling iri dengki, wala tanajasu, dan jangan kalian saling tajasu, yakni mematah-matahi kesalahan-kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah-marah satu dengan yang lain. Wala tadabaru, dan jangan pula kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Kalau ketemu enggak saling tegur sapa dan sebagainya. Na'am, wala yabi' ba'dukum 'ala ghairi ba'd. Dan janganlah seorang berjual beli dengan jual belinya orang lain, yakni serobot, yakni perdagangan orang lain serobot begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, وَقُلُوا عِبَادَ اللَّهِ أَخْوَانَا, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara. Kemudian dia mengatakan, الْمُسْلِمُ أَخُوَ الْمُسْلِمِ لَا يَسْلِمُهُمْ وَلَا يَخْتُلُهُمْ وَلَا يَخْتِلُهُمْ وَلَا نَعَمْ يَخْتِلُهُمْ, kata Rasulullah SAW, maka seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Jangan kalian saling mendzalimi, jangan kalian hanya mendzalimi mereka, jangan kalian nah mengucilkan mereka, jangan kalian yakni jangan kalian kemudian menyakiti mereka, jangan pula kalian mendzalimi atau jangan kalian kemudian menghinakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersaudara. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyatakan ma'asyiral muslimin, kata beliau, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini tempatnya, kata beliau. Wa yusiru ila sadrihi salasa, beliau mengisyaratkan ke dalam hatinya, yaitu kepada hatinya tiga kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa ketakwaan itu di sini tempatnya, di sini tempatnya, di hati kita masing-masing, ketakwaan di situ tempatnya, kata beliau. Nah, tidak cukup kemudian diukur dari zahir, tapi juga bagaimana ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan, "Na'am, yakni kata beliau salam, cukuplah seseorang yang dikatakan, na'am. Yang berapa? Kemudian Rasulullah mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang syak dalam kejelekan, ayyuh tira aqahu, kalau dia menghinakan saudaranya al-muslim, yaitu seorang muslim. Kullul muslim 'ala al-muslim haramun jamuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram darahnya, haram darahnya, haram hartanya, dan juga haram kehormatannya. Haram darahnya artinya tidak boleh dibunuh dengan zalim, tidak boleh dilukai, tidak boleh disakiti dengan cara yang zalim. Demikian pula haram hartanya, tidak boleh dirampok, tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Demikian pula haram kehormatannya, tidak boleh dijatuhkan dan direndahkan di hadapan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersaudara. Rasulullah SAW mengingatkan kita beberapa perkara, yang beberapa perkara ini manakala ada di tengah-tengah orang yang bersaudara akan menyebabkan pecahnya, rusaknya, hancurnya persaudaraan tersebut. Padahal persaudaraan adalah sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis yang mulia ini tadi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut. Di antaranya ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa sesungguhnya setiap muslim hendaknya dia memperhatikan bagaimana muamalahnya terhadap saudaranya sesama muslim. Hendaknya dia memperhatikan bagaimana dia bersikap, dia berbuat, dia bergaul dengan sesama muslim yang lainnya. Nah, dikarenakan kalau hal ini tidak diperhatikan ma'asyiral muslimin akan menyebabkan rusaknya persaudaraan tersebut. Nah, seperti itu. Oleh karena itu mari kita selalu perhatikan bagaimana sikap kita, bagaimana pergaulan kita, bagaimana cara berbuat kita di dalam bergaul dengan sesama muslim. Nah, yang kedua, dalam hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga terdapat pelajaran tahrimul hasad. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya hasad. Apa itu hasad? Dalam bahasa kita sering diartikan yaitu iri dengki. Para ulama menjelaskan, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin apa itu hasad. Kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan al-hasad yakni dua, tamanni zawalin ni'mah an sahibiha, sawa'un kanat ni'mah dunya, ni'mah ad-din, aw dunya. Kata beliau, yang namanya hasad itu adalah tamanni zawali ni'mah an sahibiha, yaitu menginginkan, berangan-angan atau menginginkan hilangnya kenikmatan kepada orang yang memiliki kenikmatan tersebut. Artinya apa? Kalau ada Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada seseorang, maka orang yang hasad ini tidak suka. Dia benci, dia iri. Kenapa nikmat itu diberikan kepada seseorang tersebut? Dan dia menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Apakah itu nikmat yang berkaitan dengan nikmat agama ini? Berupa ilmu, berupa amal saleh, ketaatan, ketundukan, ketakwaan. Dia iri dengan orang semacam ini. Atau karena dia adalah iri, yaitu dengan apa? Nikmat yang ada pada seorang berupa dunia, berupa harta, berupa kedudukan, dan seterusnya. Inilah hasad menurut al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga rahimahullah. Beliau menjelaskan juga bahwa yang namanya hasad kata beliau adalah al-karaha atau karahatun ma an'amallahu 'alal ghaib. Nah, kata beliau, karahatun, yaitu kebencian, ketidaksukaan seseorang. Ya, ma'anamallahu alal ghaib, terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada seseorang. Ya, ya, wa'in lam yatamanni zawal, meskipun orang tersebut tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dia hasadi. Saya ulangi lagi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau katakan, bahwa saya hasad itu artinya adalah seseorang benci, seseorang tidak suka. Ya, kalau Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang lain, meskipun dia tidak ingin nikmat itu hilang dari orang yang dia hasadi tersebut. Nah, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Kabir Syarah Arba'in. Beliau katakan bahwasanya berdasarkan ucapan Syekhul Islam Al-Utsaimin ini, kata beliau, "Na'am, bahwasanya kamu semata-mata kamu benci, semata-mata kamu tidak suka, yaitu dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain." Nah, kata beliau, fa'anta hasid, maka kalau begitu, kamu itu adalah orang yang hasad. Orang yang hasad adalah orang yang tidak suka. Tidak suka alias benci dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Meskipun dia tidak ingin hilang dari nikmat tersebut. Nah, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waspadalah dari hasad ini. Karena hasad itu sudah merasuk dalam diri seseorang, bisa-bisa merusakkan amalan dia, bisa merusakkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Alhamdulillah. Bagaimana dulu telah kita jelaskan, terus masalah syirik, yakni syirik kecil, yaitu riya, bisa membatalkan amalan. Ada banyak hasad, bisa memberangus, bisa merusakkan, bisa menghilangkan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Amal kita punya. Dan hasad ini ma'asyiral muslimin bisa muncul dari seorang ulama kepada ulama yang lain, bisa muncul dari seorang dai kepada dai yang lain, atau dai kepada santrinya, atau santri kepada dai-nya. Nah, seperti itu. Dan siapapun bisa dihindari penyakit hasad ini. Dan kalau sudah hasad melekat dari seorang ma'asyiral muslimin, na'udzubillah, bisa-bisa merontokkan dan menghanguskan amal-amal dia yang dia kerjakan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab aw ush." Kata Rasulullah, hati-hati kalian, waspadalah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu bisa memakan, bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan dan amal saleh yang kita kerjakan sebagaimana api memakan kayu bakar atau naam, kayu-kayu kering atau naam, ranting-ranting kering. Seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita dihindari penyakit hasad, na'udzubillah, maka bisa jadi kebaikan yang kita lakukan terhanus dengan terus. Nah, meskipun hadis ini ma'asyiral muslimin dibutuhkan para ulama tentang kesahihannya, dan yang benar bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan dhaifkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam silsilah ahadits dhaifah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka waspadailah sikap ini. Hasad kalau na'am berada di tengah-tengah kita, dalam hati kita, maka bisa merusakkan dan bisa menghanguskan amal-amal saleh yang kita lakukan. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini sebagai peringatan buat kita Baginda Rasulullah dan dalam syariat agama ini telah banyak kita semua diingatkan bagaimana menjaga persaudaraan. Yaitu salah satunya hendaknya dengan kita menjauhi hasad, menjauhi sikap hasad, yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain atau benci kalau ada orang lain yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat hasad yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam hadis yang disebutkan tadi, kita telah ketahui tentang betapa besarnya dan bahayanya daripada hasad tersebut. Yakni para ulama mengatakan tahrimul hasad, haramnya hasad, sebabkan banyaknya larangan dari perbuatan tersebut yang Allah dan Rasul yang melarang kita dari hal tersebut. Dan di antara besarnya dan bahaya, besarnya dosa dan bahaya seperti ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan banyak sekali dalam ayat-ayat ini bahwa sesungguhnya yang menyebabkan iblis laknatullah alaih, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya? Karena hasad. Hasad yang ada pada dirinya. Tatkala Allah Ta'ala memuliakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan ilmu, ya, dan kemudian para malaikat pun diperintahkan untuk sujud hormat kepada Adam alaihi salatu wassalam, iblis enggan. Iblis sombong. Dia sombong karena merasa apa? Penciptaan dirinya lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam. Ini semua apa sebabnya? Karena hasad. Maka iblis terhina di neraka selama-lamanya. Bahkan menjadi makhluk yang paling jelek. Laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin. Nah, dalam Quran juga diceritakan bagaimana yakni putra-putra Nabiullah Adam alaihi wassalam. Nah, mereka di antara mereka ada yang membunuh satu dengan yang lain. Apa sebabnya? Juga karena ma'asyiral muslimin. Perhatikan ini. Maka dengan sebab pembunuhan yang dilakukan salah seorang yang disebutkan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, maka Allah jadikan dia sebagai pelopor dalam pembunuhan pertama di muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala akan terus menambah dosanya dia. Kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah Ta'ala, dia dengan terjadinya pembunuhan setiap hari di muka bumi ini, maka akan menambah dosanya bagi dia. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hasad itu penyebab rusaknya persaudaraan, rusaknya pergaulan, bahkan bisa pula merusakkan amal-amal kita. Dan kita lihat ma'asyiral muslimin, dalam hadis tadi juga, Rasulullah ingatkan kita, wala tanajasu, jangan kalian saling memata-matai dengan cara mencari-cari kesalahan orang lain. Allah Ta'ala ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dha dhanni ithmun wa la tajassasu. Allah Ta'ala ingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka-prasangka su'udzon, yakni prasangka yang jelek kepada saudara kita sama muslim, ya, wa la tanajasu, jangan kalian saling apa? Naam, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Ini kan haramnya perbuatan tersebut dan besarnya dosa orang yang melakukannya. Na'udzubillah. Seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, ini penting untuk kita ketahui. Demikian pula dalam hadis-hadis tadi. Diingatkan kita semua. Nah, untuk diingatkan, wala tazawwadu, jangan kalian saling marah satu dengan yang lain. Hanya gara-gara masalah kecil. Hanya gara-gara urusan na'am kecil. Maka menjadi besar kalau tidak mampu meredam emosi dan sebagainya. Na'udzubillah, kita ini bukanlah kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu perhatikan ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajasari, jangan kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Rasulullah ingatkan kita, al muslim afdal muslim, wala yadhlimuhum wala yaqimuhum wala yakhduluhum wala yakhdibuhum wala yakhduruhum. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Karena itu janganlah kalian mendzalimi mereka, jangan kemudian mengucilkan mereka, jangan kemudian mendustakan mereka, dan jangan pula kalian membinakan mereka. At-taqwa hauna, ketakwaan di sini tempatnya. Maknanya apa? Sesungguhnya ketakwaan itu adalah syukur bagaimana ketundukan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dari penampilan zahir, bukan semata-mata dari penampilan fisik luar saja, tetapi ketakwaan adalah bagaimana ketundukan dia dalam menerima al-haq, menerima kebenaran dari siapapun yang menasihatinya. Maka ketakwaan ini tempatnya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi seorang santri lebih utama daripada gurunya, boleh jadi seorang guru lebih utama dari yang lain, boleh jadi orang biasa, orang awam lebih utama daripada orang yang berilmu, dan seterusnya. Dari sisi bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا تُزَقُّ أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنْ اسْتَقَى. Jangan kalian menganggap diri-dirimu itu suci, bersih dari kesesuaian dan kesalahan. Ya, وَلَا تُزَقُّ أَنْفُسَكُمْ. Nah, jangan kalian merasa diri kalian suci. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ اسْتَقَى. Dan Allah lah yang lebih mengetahui siapa orang yang paling takwa di antara kalian. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka mari kita mengoreksi diri kita sendiri, yaitu dengan kita ini terus menerus memimpin diri kita dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan ketaatan, dan juga menjaga hubungan pergaulan dengan saudara kita sama muslim, yang mana dengan kita menjaga persaudaraan ini ma'asyiral muslimin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menurunkan hidayahnya kepada kita. Karena sesungguhnya salah satu sarana yang bisa mendatangkan hidayah Allah Ta'ala dan juga menurunkan rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita adalah dengan kita menjaga persaudaraan ini. Allah katakan, "Kadzalika yuriyullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Demikian itulah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian semua ini mendapatkan hidayah. Nah ini semua adalah dengan kita berupaya menjaga persaudaraan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, persaudaraan kaum muslim itu adalah persaudaraan yang mahal, yang lebih utama, yang lebih mulia daripada persaudaraan sekedar karena nafas, atau persaudaraan karena ikatan harta benda, atau ikatan pekerjaan, atau karena tanah, bangsa, dan tanah air. Tidak. Tapi yang paling utama adalah persaudaraan karena din, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ikhwatu fiddin, persaudaraan di dalam agama ini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini menjadikan nasihat dan pelajaran buat kita semua. Bahwa sesungguhnya menyadari persaudaraan ini, besarnya keutamaannya, maka jangan jadikan setiap perkara kecil itu menjadi alasan untuk pecahnya hubungan, retaknya persaudaraan, dan bahkan rusaknya persaudaraan. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا استغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan pakaian keadilan mata kaki dengan mata kaki, luruskan isi tempat yang masuk kantor. Ayo anak-anak cepat kecil. Jangan nampak tanggal. Ayo anak-anak, sekarang ya. الله أكبر